Kid Kenobi with the force, nobody mess with the gang. Aku memang tak boleh buat salah. Semalam lepas tapi hari ni buat macam gua tak kenal pula. What's up? Tanya kau what's up, aku tak jawab. Sah. Satu KL kering tapi kuih tiap ku basah. Panas. Macam dalam kuali, macam dalam kuala. Lumpur, keranda Gucci. Kalau aku dalam kubur. Kubur, aku jumpa bos pakai Hugo. Harga naik sampai gunung. Cari sikit dengan burung. Kasa Nike, belum keluar lagi. Lagi 2 hari tapi ku dah pakai di kaki. Tak perlu test, kalau tu test lah. Tak perlu kaki. Miyazaki masak teppanyaki. Bakar cookie warna edamame. Everything around me looking like Lucas or Salvador Dali. Aku nak pergi Bali. I'm the VIP. Pas pergi JKT. Pagi sore ori. Nak pergi Shibuya beli white tea. Shopping kat Pevi dah boring. Aku malas sayang wartawan. But this is the way on the white gold ring. I'm at the ranch kat Clark Key. Dua perempuan macam Archie. Pakai topeng bila night MIT. Kalau ku party, kau from Blue RT. Tak baru suara tu, look at you. Tak badu, kenapa tu, tak badu. Tak ada mood, nak berbual. Tak tenu suara tu, look at you. Tak malu, siapa tu, I'm the dude, eh. Aku memang jenis suka bersalah. Flex aku lain, sup tulang berpatah. Busuk ke langgar, don't give a fuck ta. Awil you dekat katil, aneh ku simpan di bantah. Rapper macam clitoris, asana sensitif. Saja bukalah sekali, olah bola cuti. Tayar gigit jari, salam darah macam G. Semua nak family, ku pisah macam John Mamali. Eh, okey jap. Awil you hari tu cari ku, gerak lu, roti ku, nama ku, apa you, salam lu. Salah ku, lain lu, tolong mu, walau ku, macam ku, tapi tu, tak laku, siapa tu. Ku tak perlu label-label bulu aku. Tiga tangan satu gaji, dua cari kamu. Ku tak perlu label-label bulu aku. Tiga tangan satu gaji, dua cari kamu. Singa pernah bagai bila sebut nama aku. Singa pernah bagai aku tukar nama kamu. Singa pernah bagai bila sebut nama aku. Aku silap tanah hidup dia jadi hantu. Aku memang tak boleh buat salah. Semalam lepas tapi hari ni buat macam kau tak kenal pula. What's up? Tanya kau what's up, aku tak jawab. Sah. Satu panas. Macam dalam kuali, macam dalam kuala. Lumpur, keranda Gucci. Kalau aku dalam kubur. Kubur, aku jumpa bos pakai Hugo. Harga naik sampai gunung. Cari sikit yang burung.